Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah, yang ditulis oleh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali hafizahullah ta'ala. Kita memasuki pembahasan tentang pembagian fi'il yang berikutnya. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala mengatakan, wa yanqasimul fi'lu bi'tibari kuwati ahrufihi wa dha'fiha ila sahihin wa mu'tallin. Fi'il dilihat dari kekuatan hurufnya dan lemah dari huruf-hurufnya fi'il tersebut, itu terbagi menjadi fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya, fi'il dilihat dari hurufnya, mana huruf yang lebih kuat dalam hal ini adalah huruf sahih, dan huruf yang lebih lemah dalam hal ini adalah huruf ilah. Huruf ilah itu kan tiga, ada wawu, alif, dan iya. Maka dilihat dari ininya, fi'il itu ada dua, ada yang namanya fi'il sahih dan ada yang namanya fi'il mu'tal. Awalan al-fi'lu sahihu, yang pertama fi'il sahih. Huwa ma kanat ahrufuhu khaliyatan min ahrufil illati salasati wa hiya al-alifu wal-wawu wal-ya'u. Yang pertama namanya fi'il sahih adalah fi'il yang huruf-hurufnya itu kosong dari huruf-huruf ilah yang tiga. Ya, makna kosong di sini berarti fi'il tersebut tidak ada huruf ilahnya gitu. Apa itu huruf ilah? Wahiyal alifu wal wawu wal ya'u. Huruf ilah itu adalah alif, wawu, dan ya. Wayan qasimul fi'lu sahihu ila salasati aqsamin. Dan fi'il sahih itu terbagi menjadi tiga macam atau menjadi tiga bagian. Jadi kalau kita ditanya sahih itu apa saja, ya, maka inilah tiga macam atau tiga pembagian dari fi'il sahih. Ia, dia itu adalah alif fi'lun mahmuzun. Huwa makana ahadu ahrufihil asliyati hamzatan. Huwa makana ahadu ahrufihil asliyati hamzatan. Fi'il mahmuz adalah fi'il yang salah satu dari huruf-hurufnya yang asli itu berupa hamzah. Artinya fi'il yang ada hamzahnya atau fi'il yang berhamzah, seperti itu. Fi'il yang ada hamzahnya, baik hamzahnya itu pada fa'fi'il. Nahu akhadha, contohnya akhadha, hamzahnya pada fa'fi'il. Wa sa'ala, dan sa'ala hamzahnya pada ain fi'il. Wa qara'a, dan qara'a hamzahnya pada lam fi'il. Jadi akhadha hamzahnya di depan, ya, istilahnya fa fi'il. Sa'ala hamzahnya di tengah, istilahnya ain fi'il. Dan qara'a hamzahnya di belakang, diistilahkan dengan lam fi'il. Yang intinya setiap fi'il yang berhamzah ada hamzahnya, baik di depan, di tengah, atau di belakang, baik pada fa' fi'il, ain fi'il, atau lam fi'il, namanya fi'il mahmuz. Kemudian yang kedua, ba, fi'lun mudha'afun. Huwa makana ahadu ahrufihil asliyati mukarraran li ghairi ziyadatin. Huwa makana ahadu ahrufihil asliyati mukarraran li ghairi ziyadatin. Fi'il mudha'af itu adalah fi'il yang salah satu dari huruf-hurufnya yang asli itu diulang, terulang lagi tanpa adanya penambahan. Ya, nahu contohnya madda. Ini kan huruf aslinya ada yang diulang dua kali. Madda itu asalnya madada gitu. Wa adda, wawunya enggak ya, maksudnya wa adda yaitu adanya itu maksudnya. Wawunya hanyalah huruf ataf saja ya. Jadi madda, kemudian apa? Adda, ini contoh fi'il mudha'af. Ya, adda, asalnya apa? Adada gitu. Berarti ada yang terulang dan itu asli. Ini contoh dari yang sulasi. Wa nahwu dan contoh yang lainnya yang dari rubai. Zalzala. Nah, itu kan hurufnya terulang ya dan itu asli. Ya. Wa hashasa yaitu hashasa. Wa damdama. Ada zalzala, hashasa, damdama. Atau yang lain misalnya zahzaha ya. Itu contoh fi'il mudha'af. Nah, tapi ketika ada pengulangan dan itu bukan asli, artinya itu merupakan ziyadah, maka itu bukan mudha'af. Yaitu seperti fi'il-fi'il yang mazid. Ya, misalnya fi'il wasan fa'ala. Nah, di situ kan ada pengulangan huruf, tapi itu adalah ziyadah. Maka itu bukan mudha'af. Nah, itu yang kedua, namanya fi'il mudha'af. Kemudian fi'il sahih yang ketiga, jim, fi'lun salimun. Namanya fi'il salim. Wa ma lam yakun ahadu ahrufihil asliyati hamzatan wala mudha'afan. Adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya itu bukan hamzah dan bukan termasuk dari fi'il mudha'af. Artinya apa? Fi'il salim itu adalah fi'il sahih selain mahmuz dan mudha'af. Seperti itu. Ya, cara gampangnya itu ya seperti itu. Ada fi'il sahih, dia bukan mahmuz, bukan mudha'af, maka dia pasti masuknya salim. Ya, fi'il sahih salim. Jadi huruf, salah satu huruf aslinya itu bukan berubah hamzah, dan bukan pula berubah muta'af, yaitu adanya pengulangan. Nahu contoh kharaja. Wa dakhala wa syariba wa sami'a. Ya, dicontohkan di sini ada kharaja, dakhala, syariba, sami'a. Dan ini fi'il-fi'il yang paling banyak yang kita jumpai ya, kalau kita berbicara, kalau kita membaca kitab ya, maka yang terbanyak kita jumpai adalah fi'il yang jenis ini, seringnya seperti itu, yaitu sahih salim, seperti itu. Nah, itulah pembagian pertama dari fi'il, ada yang sahih dan ada yang mu'tal. Maka yang pertama adalah fi'il sahih, ada yang mahmuz, kemudian apa? Mudha'af dan salim. Kemudian yang berikutnya, sanian, al-fi'lul mu'tallu, fi'il mu'tal. Huwa makana ahadu ahrufihil asliyati harfa illatin. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa huruf illah. Ya, jadi salah satunya ada huruf illahnya. Nanti ada yang satu, bahkan nanti ada yang dua. Ya, ada yang dua huruf illahnya. Ya, kita lihat pembagiannya. Wa yanqasimul fi'lul mu'tallu ila arba'ati aqsamin. Dan fi'il mu'tal itu terbagi menjadi empat bagian. Dia itu adalah alif al-misalu. Namanya yang pertama fi'il misal. Namanya fi'il apa? Misal. Huwa makanat fa'uhu harfa illatin. Fi'il misal adalah fi'il yang fa'fi'ilnya itu berupa huruf illah. Fa'fi'il itu huruf yang ada di mana? Fa'fi'il itu adalah huruf yang ada di depan. Ya, karena fa'ala huruf pertama namanya fa'fi'il, huruf kedua namanya ain fi'il, dan huruf ketiga namanya lam fi'il. Maka fi'il misal adalah fi'il yang fa'fi'ilnya atau huruf pertamanya itu berupa huruf illah. Nahwu contohnya wa'ada, warisa, wajada, ya'isa, yasura, yabisa. Ada huruf illah yang diawali dengan wawu di sini, ada wa'ada, warisa, wajada. Ini namanya misal wawi. Ada yang diawali dengan ya'isa, yasura, yabisa. Namanya misal ya'i. Ya, baik berawalan wawu maupun berawalan ya, namanya fi'il apa? Fi'il misal. Kemudian yang berikutnya ba al ajwafu. Yang kedua ada namanya fi'il ajwaf. Huwa ma kanat ainuhu harfa illatin. Yaitu fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf illah. Yaitu fi'il yang huruf tengahnya itu berupa huruf illah. Atau istilahnya adalah ain fi'ilnya berupa huruf illah. Nahu contohnya qala, ya huruf keduanya alif itu, berarti ini fi'il ajwaf. Soma juga sama huruf keduanya atau ain fi'ilnya berupa alif. Nama, ba'a, ya semuanya di sini berupa alif. Ya, meskipun ada yang asalnya wawu, ada yang asalnya ya. Ya, tapi yang jelas terlihat secara zahirnya adalah alif, dan alif itu termasuk huruf illah. Ya, meskipun asalnya wawu, wawu juga termasuk huruf illah. Qawla asalnya qawala, gitu kan, berarti huruf illah. Soma, sawama asalnya. Nama, nawima. Ba'a, baya'a. Ya, sama asalnya huruf illah juga. Ya, maka fi'il yang semacam ini namanya fi'il apa? Fi'il ajwaf. Kemudian yang berikutnya jim, yang ketiga an-naqisu, fi'il naqis, namanya fi'il naqis. Ini fi'il naqis dari sisi melihat kepada kekuatan hurufnya, hurufnya mu'tal atau sahih gitu ya. Beda dengan pembagian yang kemarin, fi'il naqis yaitu fi'il yang di situ hanya membutuhkan marfu'nya saja, yaitu fa'ilnya, tanpa membutuhkan isim yang dinasobnya. Bukan yang itu, yang kemarin sudah kita bahas, di sana ada tam dan ada naqis. Yang ini beda naqisnya dari sisi qawaid sorofnya ya. Maksudnya fi'il ada yang naqis, artinya wa makanat lamuhu harfa illatin, adalah fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf illah. Lam fi'il adalah huruf yang ketiganya atau huruf yang terakhirnya berupa huruf illah. Nahu contoh radhiya, ya huruf terakhirnya huruf illah yaitu ya. Roma juga huruf illah yaitu alif. Da'a juga huruf illah yaitu alif juga. Nah, ini namanya fi'il naqis. Kemudian yang keempat al-lafifu, namanya lafif. Huwa dan fi'il lafif adalah ma kana fihi harfani asliyani min ahrufil illati. Adalah fi'il yang di dalamnya terdapat dua huruf yang asli, dan dua huruf yang asli itu min ahrufil illati, berupa huruf illah. Jadi yang namanya lafif ini fi'il yang huruf illahnya ada dua gitu ya. Kalau sebelumnya kan huruf illahnya satu, misal itu huruf illahnya satu di depan, ajwaf huruf illahnya satu di tengah, naqis huruf illahnya satu di belakang. Kalau lafif ini huruf illahnya dua. Wa huwa qismani, dan fi'il lafif itu ada dua macam atau dua bagian. Al-awwalu lafifun maqrunun. Yang pertama namanya fi'il lafif maqrun. Apa itu fi'il lafif maqrun? Huwa makana harfal illati. Ini asalnya harfani gitu ya, karena dia mudhaf nunnya dibuang. Karena setiap isim musanna ketika menjadi mudhaf maka nunnya wajib dibuang. Harfani dan al-illati, maka nunnya dibuang menjadi harfa al-illati, dibaca dengan wasol ya, harfal illati seperti itu. Ya, ana ulangi ya. Huwa ma kana harfal illati fihi mujtami'aini. Fi'il lafif maqrun adalah fi'il yang dua huruf illah yang ada di dalamnya itu mujtami'aini, yaitu berkumpul. Ya, maksudnya bersebelahan. Ya, maksudnya tidak terpisah. Ya. Bersebelahan. Nahwu contoh towa. Huruf ilahnya ada pada ain dan lam fi'il. Towa itu kan ain fi'ilnya berupa wawu, lam fi'ilnya berupa alif. Maka ini namanya lafif makrun. Yang namanya saja makrun yaitu yang bersama itu kan, tidak terpisah. Contoh yang lain nawa, itu juga nawa huruf keduanya wawu, ketiganya alif. berarti itu mujtami'ain istilahnya, yaitu berkumpul atau bersebelahan, tidak terpisah. Ini namanya lafif makrun. Kita lihat yang kedua, as-sani lafifun mafruqun. Lafif mafruq, ya namanya saja mafruq, yaitu terpisah. Huwa yaitu makana harfal ilati fihi muftariqain. Ya, makana harfal ilati fihi muftariqaini. Yaitu fi'il yang dua huruf ilahnya itu terpisah. Ya, tidak berkumpul jadi satu, tapi ada pemisahnya. Nahu contoh wafa, itu wawunya dipisahkan dengan fa. Ada dua huruf ilah, wawu dan alif, tapi dipisahkan oleh huruf fa, namanya lafif mafruq. Waqo juga sama, ya. Ini namanya lafif mafruq. Ya, silahkan difahami pelan-pelan ya. Untuk yang pembagian fi'il, ada yang fi'il sahih dan ada yang fi'il mu'tal, ya. Masing-masing ada rinciannya. Sahih ada yang mahmus, kemudian mudhaf dan salim. Mu'tal ada yang misal, kemudian ajwaf, naqis dan lafif. Lafif ada lafif yang makrun dan ada lafif mafruq. Kemudian tinggal sedikit ya, kita lanjutkan. Wa yanqasimul fi'lu ila jamidin wa mutasarrifin. Pembagian fi'il yang berikutnya adalah fi'il terbagi menjadi fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Artinya fi'il itu ada yang masuk kepada kelompok yang jamid dan ada yang masuk kepada kelompok yang mutasarrif. Awalan al-fi'lul jamidu. Yang pertama fi'il jamid. Apa yang dimaksud dengan fi'il jamid? Huwa alladhi la yaqbalu tahawula min suratin ila ukhra. Yaitu fi'il yang dia tidak menerima adanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Artinya fi'il yang dia tidak bisa ditasrif, tidak bisa dirubah ke bentuk yang lainnya. Fayalzamu suratan wahidatan, dan selalu dalam satu bentuk. Ya, yalzam suratan wahidatan, yalzamu suratan wahidatan. Ya, fi'il itu selalu dalam satu bentuk, tidak bisa dirubah ke bentuk lainnya. Nahwu contoh ya, laisa ini fi'il jamid. Kenapa? Karena laisa ini fi'il madhi, tapi tidak ada bentuk amarnya, tidak ada bentuk mudhari'nya. Laisa mudhari'nya apa? Enggak ada. Laisa amarnya apa? Tidak ada. Maka laisa namanya fi'il jamid. Kenapa? Karena dia selalu bentuknya fi'il madhi, laisa gitu. Ada lagi yaitu apa? Wa asa, yaitu asa. Ini juga sama, selalu fi'il madhi. Enggak ada asa mudhari'nya asa bagaimana, amarnya bagaimana, tidak ada. Ya. Demikian juga ni'ma dan bi'sa. Ya, ni'ma ini selalu bentuk ni'ma, tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya. Bi'sa, ya. Ini juga sama. Fahadhil af'alu mulazamatun li sighatil madhi. Ya. Fahadhil af'alu, maka fi'il-fi'il ini semua, baik laisa, asa, ni'ma dan bi'sa, mulazamatun li sighatil madhi. Ya, selalu pada bentuk sighahnya fi'il madhi. La ya'ti minhal mudhari'u walal amru. Ya, tidak ada bentuk mudhari'nya dan tidak ada bentuk fi'il amarnya. Ya, tidak datang dari fi'il-fi'il tadi baik bentuk mudhari'nya dan tidak pula bentuk amarnya. Minal af'alil jamidati fi'lat ta'ajjubi. Termasuk dari fi'il-fi'il jamidah adalah dua bentuk fi'ilnya ta'ajjub. Ya, wa af'alil madhi wa dhammi, dan juga fi'il-fi'il madah untuk memuji dan juga fi'il-fi'il dham untuk mencela. Wa sayati bayanuha, dan akan datang penjelasannya insyaallah. Naam, ini yang pertama namanya fi'il apa? Fi'il jamid. Kemudian yang kedua, as-sani aw saniyan al-fi'lul mutasarrifu, fi'il mutasarrif. Huwa alladhi yaqbalu tahawula min suratin ila ukhra, yaitu fi'il yang bisa menerima perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Artinya di situ ada madhi, mudhari dan amarnya. Nahwu contoh kataba yaktubu uktub. Kataba fi'il madhinya, yaktubu fi'il mudhari'nya, uktub fi'il amarnya. Jalasa yajlisu ijlis, qara'a yaqra'u iqra', kharaja yakhruju ukhruj dan sebagainya. Sangat banyak ya fi'il-fi'il yang mutasharif dan itu yang sering kita jumpai, yaitu fi'il-fi'il yang dia bisa ditasrif. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke yang berikutnya, latihan. Tamrinatun, latihan-latihan. Ya, pada halaman 24 untuk mengukur kita sudah faham atau belum tentang pembagian-pembagian fi'il. As-su'alul awwalu As-su'alul awwalu, soal yang pertama, perintahnya adalah dha' khattan tahta kulli fi'lin mimma ya'ti thumma bayyin naw'ahu bi'tibari zamanihi. Ya, berikanlah khattan, yaitu satu garis, tahta kulli fi'lin mimma ya'ti, pada atau di bawah setiap fi'il dari kalimat berikut ini. Jadi di situ ada 6 kalimat yang fi'ilnya kasih garis bawah. Tsumma, kemudian apa? Bayyin nau'ahu, terangkan, jelaskan dia termasuk fi'il yang apa. Bi'tibari zamanihi, dilihat dari sisi zamannya. Ya, dilihat dari sisi waktunya. Berarti apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, seperti itu. Ya, di situ ada 6 ya, silakan dibaca. Kemudian as-su'alu tsani, dha khattan tahtal fi'lil muta'addi wa khattaini tahtal fi'lil lazimi. Soal yang kedua adalah letakkanlah atau berikanlah satu garis di bawah fi'il muta'addi dan 2 garis di bawah fi'il lazim. Jadi fi'il muta'addinya kasih garis bawah 1 ya, 1 garis bawah. Untuk fi'il muta'addinya kasih 2 garis bawah, seperti itu. Kemudian as-su'alu tsalis, soal yang ketiga, dha' khattan tahtal fi'li sahihi wa bayyin naw'ahu wa khattaini tahtal fi'lil mu'talli wa bayyin naw'ahu. Letakkanlah satu garis di bawah fi'il sahih, kemudian jelaskan dia termasuk jenis yang apa ya. Kalau sahih nanti konsekuensinya, oh ini fi'il sahih, namanya sahih mahmuz atau sahih mudha'af atau sahih salim gitu. Kemudian untuk yang fi'il mu'tal kasih 2 garis bawah, kemudian terangkan ini namanya mu'tal misal atau mu'tal ajwab atau mu'talnya naqis atau lafif, kemudian lafifnya apakah yang mafruq ataukah yang makrun, seperti itu. Ya, insyaallah bisa difahami ya. Di situ ada wahaba, ada soma dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya as-su'alur rabi, pertanyaan atau soal yang keempat, adkhil kullan mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkan setiap kata dari kata berikut ini di dalam kalimat sempurna. Artinya wajada, buat kalimat dengan wajada. Yal'abu, buat kalimat dengan yal'abu. Nawa juga, rodhia dan juga sala. Untuk artinya silakan lihat kamus, belajar membuka kamus gitu ya. Semua fi'il yang kita contohkan tadi, bagi yang belum tahu artinya, buka kamus, lihat kamus ya. Karena sebenarnya untuk mengetahui makna atau terjemah itu tugas masing-masing yang belajar gitu sebenarnya. Ya, kalau nggak tahu coba lihat kamus ya, maaf saja ya, jangan malas gitu, jangan belum apa-apa sudah tanya, belum usaha mencari di kamus sudah tanya. Harusnya caranya yang tepat itu ya, usaha dulu cari di kamus, lihat di kamus, kalau sudah lihat di kamus tidak ketemu tanyakan, seperti itu cara yang paling tepat ya. Semuanya ya, ketika kita belajar itu nanti caranya seperti itu. Kita nggak tahu ini artinya apa gitu, maka cari di kamus sampai ketemu. Kalau ternyata sudah berusaha tetap tidak ketemu, boleh tanyakan. Ya, maka ini insya Allah akan memberikan hasil lebih maksimal. Beda dengan yang selalu Belum usaha sudah tanya, belum usaha sudah tanya. Ini kurang ya, kurang melekat ya bagi yang bersangkutan. Nah, ini bukan karena kita pelit, bukan ya, tapi untuk pembelajaran juga. Karena yang namanya talib atau talibah itu harus akrab, dekat dengan kamus. Ya, dekat dengan kamus. Sebentar-bentar buka lagi, buka lagi, buka lagi. Seperti itu. Ya, kita mengalami yang seperti itu juga ya. Ketika nggak tahu, ya lihat kamus. Nah, kemudian yang keberapa ini? As-su'alul khamis ya, soal yang kelima. Adkhil ala kulli fi'lin mimma ya'til alamatil khasata bihi. Ya. Masukkan pada setiap fi'il berikut ini tanda yang ya, tanda yang khusus yang ada pada fi'il tersebut. Ya. Artinya gini. Ada fi'il madhi. Sebutkan apa sih tandanya fi'il madhi di situ? Ya, fi'il mudhari, apa tandanya fi'il mudhari? Fi'il amr, apa tandanya fi'il amr? Ya. Jadi al-khil ala kulli fi'lin mimma ya'ti al-alamatil khasata bihi. Misalnya syariba, apa tanda bagi fi'il syariba? Ya. Ya, bahwasanya dia fi'il madhi, apa tandanya? Seperti itu. Yasrubu, dia fi'il mudhari, apa tandanya? Terus isrob, dia fi'il amr, apa tanda yang ada pada fi'il isrob? Ya, semuanya sudah dibahas ya, semuanya sudah kita bahas tentang tanda-tanda yang khusus bagi masing-masing fi'il. Kemudian as-su'alu sadisu, soal yang keenam. Hati arba'ati af'alin jamidah, hati arba'ati af'alin jamidatin wa arba'atan ukhra mutasarrifah. Ya, wa arba'atan ukhra mutasarrifatan. Ya, hati arba'ata af'alin jamidatin. Datangkan empat fi'il jamid. Tentunya yang tidak disebutkan di pembahasan tadi ya. Artinya coba sebutkan empat fi'il jamid. Wa arba'atan ukhra mutasarrifatan. Dan empat yang lain adalah fi'il yang mutasarrif. Ya, kalau fi'il mutasarrif sangat banyak, insya Allah mudah. Jamid juga cari ya, cari ya, juga cukup banyak ya fiil-fiil yang jamid. Nah, perlu Anda sampaikan juga bahwasannya yang namanya fiil yang kadang di situ cuma dua bentuk, maka dia masuknya mutasarrif ya, bukan masuk ke jamid ya. Kemudian as-su'alu sabi', soal yang ketujuh. Hati misalaini li fi'laini naqisaini. Ya, datangkan dua contoh atau dua contoh, dua misal, maksudnya dua contoh bagi fi'il naqis. Ya, bagi dua fi'il naqis. Ya, datangkan dua contoh atau dua misal ya bagi dua fi'il naqis. Ya, naqis yang dimaksud di sini adalah naqis. Kita sudah belajar naqis ya, ada naqis yang dari sisi tam dan naqis ya. Ada yang naqis di situ bagian dari fiil yang mu'tal ya, bagian dari fiil yang mu'tal. Ya, maka kita ambil kepada dua naqis tadi ya. Contoh fiil naqis dari sisi tam dan naqis, contoh naqis yang bagaimana? Naqis dari sisi dia fi'il mu'tal, sebutkan contoh fi'il naqis dari sisi dia fi'il naqis yaitu fi'il mu'tal, contohnya apa ya. Masing-masing dua ya, masing-masing dua tidak masalah ya. Jadi kita bawa naqis di sini kepada dua naqis yang dia fi'il yang bukan tam dan naqis yang dia bagian dari fi'il mu'tal ya. Demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang belum jelas boleh ditanyakan, tapi berusahalah untuk memahami terlebih dahulu. Ketika tetap belum jelas silahkan ditanyakan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.